الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemarin telah kita bahas sedikit tentang permasalahan pembagian kalam berdasarkan kemungkinan bisanya disifati dengan benar atau dusta. Nah, yang terbagi menjadi dua, khobar dan insya. Dan telah kita merojaah tadi bahwasanya khabar akhwanillah yaitu mayumkinu an yusofan bisulti wal kadib lidhari, ya, suatu kalam yang bisa disifati dengan ya benar atau dusta ya pada zat kalam itu sendiri tanpa melihat yang memberikan khabar. Karena tentunya suatu khabar ketika dilihat dari sisi pemberi khabar hukumnya lain, tanda khabar yang tidak mungkin disifati dengan dusta kalau yang memberi khabar itu adalah Allah dan Rasulnya. Tanda khabar yang mesti disifati dengan dusta tidak bisa disifati dengan benar. Misalnya khabar perkara yang mustahil ini harus disifati dengan dusta. Ada pun sisanya khabar-khabar yang ada, ini khabar secara umum bisa disifati dengan benar atau dusta. Sekarang kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu al-insya. Karena kemarin kalam dari sisi bisa atau tidaknya disifati dengan benar atau dusta ini terbagi jadi dua, ada khabar, ada insya. Khabar telah kita selesaikan. Sekarang kita membahas jenis yang kedua, yaitu insya. Qala wal insya'u ma la yumkinu an yusafa bisidqi aw al kadhib. Al insya' yaitu suatu kalam ikhwani fillah yang tidak mungkin untuk disifati dengan yang benar atau dusta. Enggak bisa disifati. Ketika seorang mengatakan kalam insya', ya enggak akan disifati engkau telah benar atau engkau telah berdusta. Kenapa? Karena memang pada asalnya al-insya tidak bisa disifati dengan dua hal tersebut. Nah, wa minhu, dan di antara bentuk insya yaitu al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Yang namanya perintah atau larangan ikhwan fillah ya, seseorang tidak pas dan akan diketawain kalau ada seorang memerintahkan ya lakukan demikian-demikian, kemudian engkau menjawabnya kadzabta, engkau telah berdusta. Ini salah menempatkan jawaban. Yang namanya perintah bukan disifati dengan benar atau dusta, tapi mensikapi perintah atau larangan itu dengan ya melaksanakannya apabila berupa perintah, kalau larangan ya dengan meninggalkannya. Baik, ini salah satu contoh dari bentuk insya. Dan di sana masih ada selain perintah dan larangan ikhwani fillah yang masuk dalam kategori insya, yang bisa kalian lihat dalam ya syarah dikumpulkan pada satu bait syair. Nah, yang insya Allah hal ini juga akan kita lewati dalam pelajaran nahwu. Nah, yaitu mur wa awan hawa sal wa arid li hadhihim tamanni warju kadza kan nafyu qad kamila. Ya, perintah dan larangan. Kemudian yang ketiga doa. Yang keempat as-su'al, permintaan. Yang kelima al-'ard. Yang keenam at-tahdzir. Yang ketujuh tamanni. Kedelapan taraji. Dan yang kesembilan nafi, yang insya Allah masing-masing akan kita pelajari di pembahasan tersendiri dalam pembahasan nahwu ataupun balaghah. Yang jelas, ya di sini yang dicontohkan oleh Imam Tsaimin rahimahullah taala, dan insya Allah kita tidak akan terlalu memperdalam pada kesempatan kali ini karena memang kitab ini yang untuk pemula. Nah, yang jelas contoh dari insya adalah perintah dan larangan. Suatu kalam disebut insya, kenapa ikhwanifillah? Karena ya maknanya apa? Insya yaitu memulai maksudnya. Jadi seakan-akan ya seorang mengatakan annana ansya'na al-aqd dari sekarang. Ya, ini aku memulai aqd itu dari sekarang. Ini insya. Baik. Misalnya perintah, ya, perintah. Nah, ya perkara tersebut diperintahkan mulai saat itu. Baik. Dengan contoh akan semakin jelas. Kaqaulihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perintah, apakah benar seorang kemudian mengatakan ya bahwasanya itu adalah suatu kedustaan atau suatu kebenaran? Ketika orang mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, kemudian datang orang menjawab sodakta, ini salah. Tapi jawabannya adalah dengan mewujudkan perintah atau larangan tersebut. Kalau perintah dengan dilakukan, kalau larangan dengan ditinggalkan. Nah, ini dilihat dari sisi bisa atau tidaknya disifati dengan syirik dan kadzib. Ikhwanifillah, ada dua, khabar dan insya. Khabar telah lewat, insya contohnya perintah dan larangan. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya, dan ini yang juga sangat berhubungan dengan usul fiqh, dipahami dengan baik. Qala rahimahullah, wa qad yakunul kalamu khabaran wa insya'an bi'tibarain. Dan terkadang suatu kalam itu bisa khabar dan sekaligus insya. Ya. Jadi suatu kalam itu bisa khabar sekaligus insya. Taib. Karena dilihat dari dua sisi. Contoh yang seperti ini apa? Kasiyahil Tuhudil Lahdiyah, seperti siap akad-akad secara lafad. Sibah Ikhwanifillah, yakni suatu konteks akad atau pelafatan akad. Akad mencakup akad jual beli, akad nikah, akad ya sewa menyewa. Baik. Ya. Sibah akad secara lafad. Ini masuk kategori khabar, juga masuk kategori insya. Lalu kapan atau kenapa dia disebut khabar dan kenapa dia disebut insya? Padahal satu kalam kok bisa masuk dua kategori ini, karena dilihat dari dua sisi yang berbeda. Contoh yang manihilah mitel bi'tu wa qabiltu. Bi'tu ya, bi'tu hadzal kitab, aku menjual kitab ini. Apa nih, kalau orang sangat tidak dalam kategori akad, ini apa? Ini khabar ya kan? Lafadznya lafadz khabar, aku telah menjual kitab ini. Tapi ketika sedang proses akad, seorang mengatakan bi'tu, ini tentunya bukan khobat yang dimaksud. Orang tidak akan menjawab dengan sodakta atau kadakta, tapi ya, dia menerima atau tidak jual beli tersebut. Kalau dia menolak rofaktu, aku menolaknya, aku enggak jadi. Kalau dia mau menerima qabiltu, aku menerima ya barang tersebut, sehingga sah jual belinya. Tayyib. Atau dalam ya pernikahan. Tayyib. Ketika seseorang yang mengatakan kepada calon mempelai laki-laki, ya wali mengatakan kepada calon mempelai laki-laki atau kepada mempelai laki-laki saat itu, ya zawaj tuka ya binti, aku yang menikahkan untukmu anakku, aku menikahkan anakku untukmu. Maka siapnya, lafadznya ini adalah lafadz khobar, karena dengan fi'il madhi, aku telah menikahkan, padahal belum ya, padahal belum, karena baru mau dimulai saat itu. Makanya disebut insya dari si ini, dia baru mulai untuk ya melakukan akad. Makanya orang yang mau menerima pernikahan tersebut ya menerima apa? Mengatakan qabiltu. Ya, aku menerima. Dan kalau mau cukup-cukup aja, cukup mengatakan qabiltu itu sudah cukup. Nah, ini namanya shighah uqud lafaz. Ya, shighah akad secara lafaz. Sekarang kita akan melihat kenapa kok dimasukkan kategori khobar, kenapa dimasukkan kategori insya. Qal fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqid khobar wa bi'tibari tarattubil aqdi 'alaiha insya. Karena sebutnya lafaz ya akad tersebut, afani fila akad-akad yang lafzi ya, baik jual beli, nikah, sewa menyewa dan seterusnya. Dilihat dari sisi penunjukan apa yang ada pada diri al-aqid, yaitu al-aqid di sini kalau jual beli ya al-ba'i yang menjual. Kalau dalam pernikahan ya wali yang menikahkan, wali dari pihak wanita. Ya, pada diri yang menetapkan akad tersebut, ikhwan fillah, yang sedang mengadakan akad tadi ya khabar dari siapa lafadznya, yang dia ucapkan, yang keluar dari pembuat akad itu adalah khabar. Seorang mengatakan apa, bi'tu, aku telah menjual, ini apa, lafadznya khabar, lafadznya khabar. Tapi wa bi'tibari taraktu bil 'aqdi 'alaiha insya, dilihat dari sisi ya adanya akibat dari akad tersebut, makanya adalah insya. Kenapa? Karena ya jawabannya adalah apa, diterima atau ditolak, bukan jawabannya apa, pembenaran atau pendustaan. Tayin ini karena insya nggak bisa disifati dengan benar atau dusta. Nah, ini perlu kita ketahui bahwasanya pada akad efanifina, kenapa kok akad lafadznya fi'il madhi, lafad ya akad lafadznya fi'il madhi, ini kan khobar, berarti dusta, tidak ya, sehingga kita perlu memahami yang dimaksud di sini dalam akad ya lafadznya dengan lafadz khobar, tapi yang diinginkan adalah insya, sehingga ya menyikapinya pun sebagaimana menyikapi ya kalam insya. Secara kesimpulannya, ikhwanifillah, akad ya akad lafzi itu kalau kita melihat dohir yang ada berarti apa, khobar, lafadznya lafadz khobar. Tapi kalau melihat yang diinginkan itu adalah insya. Kenapa? Karena orang mengatakan bi'tu bukan menginginkan khabar aku telah menjual, tapi ingin apa? Meminta jawaban dari yang sedang diajak menentukan akad. Nah, yakni sa'abi'uka hadzal kitab aqabilta am la? Aku akan menjual kepadamu kitab ini, apakah aku akan menerima atau tidak? Makanya yang menjawab ya dengan menjawab qabiltu. Ini pun dengan fi'il madhi, padahal ya baru dia mulai saat itu. Jadi lafadznya lafadz khabar, tapi yang diinginkan adalah insya. Nah, sekarang pembahasan berikutnya. Waqad ya'til kalamu bi suratil khabar wal muradu bihi al insyad wa bil aksi li fa'idah. Kalau tadi ya kalam, memang dalam satu kalam itu dua, dia khabar juga insyad. Tapi terkadang di sana ada kalam ikhwanifillah yang datang dengan bentuk khabar, tapi yang dimaksud adalah insya, atau sebaliknya datang dalam bentuk insya tapi yang dimaksud adalah khabar untuk suatu faedah. Dan tentunya faedah yang diinginkan dalam konteks yang seperti ini ikhwanifillah tidak akan bisa mendapatkannya kecuali yang betul-betul ya memperhatikan dan mentadaburinya. Tayyib. Sebagaimana yang banyak didapati dalam Al-Qur'an ikhwanifillah terkadang demikian. Cuma ini untuk apa? Untuk menunjukkan betapa kayanya Al-Qur'an dengan nilai-nilai bahasa. Yang karena tidak akan mampu seorang pun dari ahli bahasa manapun untuk bisa mendatangkan yang semisal saja. Apalagi yang lebih bagus. Misalul awal, contoh yang pertama yaitu suatu kalam yang bentuknya khabar tapi diinginkan insya. Qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Wanita-wanita yang ditolak yatarabbasna, ini dengan fi'il apa? Fi'il mudhari. Mereka akan menunggu ya bi anfusihin natalah tak terkuru dengan diri-diri mereka selama apa 3 kali apa kuru. Para ulama rahimahumullah ta'ala berselisih tentang makna kuru. Ada yang mengembalikan ke makna 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci, dan pembahasannya pada pembahasan fikih insyaallah ta'ala. Naam. Yang menjadi pembahasan kita sekarang yaitu pada lafaz yatarabbasna. Yatarabbasna. Yatarabbasna ifani filah fi'il ya dan khabar, bukan berupa perintah. Padahal yang dimaksud ifani filah yaitu bahwa para wanita yang telah ditalak itu hendaknya menunggu selama 3 kuru. Sehingga baru boleh untuk menikah kembali. Nah, jadi yang terbahasnya ini khabar, tapi yang diinginkan adalah perintah. Seakan-akan mengatakan apa? Wal yatarabbasna. Wal yatarabbas. Wal yatarabbas. Al-mutallaqat bi anfusihin natala tatakuru. Ya, ini perintah bagi para wanita yang ditolak untuk menunggu selama 3 kuru. Qala fa qawluhu yatarabbasna bi suratil khabar wal muradu bihil amr. Nah, yatarabbasna datang dalam bentuk khabar tapi yang dimaksud adalah perintah. Sekarang yang penting faedahnya apa? Qala wa faidatu dzalika ta'kidu fi'lil ma'muri bih. untuk semakin menguatkan ya dalam melakukan perkara yang diperintahkan. Jadi perintah ketika datang dalam bentuk khabar ini khonifillah, maknanya adalah untuk menguatkan perintah tersebut, bahwasanya perintah itu ya hendaknya betul-betul dilakukan. Hatta ka'annahu amrun waqi', sampai-sampai ya perkara yang diperintahkan itu seakan-akan merupakan perkara yang telah terjadi. Karena betul-betul harus dilakukan sehingga seperti telah terjadi. Ya, hatta ka'annahu amrun waqi'un yatahaddatsu anhu kasifatin min sifatil ma'mur. Baik, seakan-akan merupakan perkara yang telah terjadi. Tayyib yang membicarakan ikhwanifillah ya seperti sifat yang diperintahkan. Jadi perkara yang diperintahkan itu betul-betul telah terjadi, seakan-akan demikian. Kenapa? Karena memang dituntut dengan sangat tegas agar hal tersebut dilakukan. Ini jadi fungsi khabar ya, atau fungsi perintah didatangkan dalam bentuk khabar. Untuk apa? Untuk semakin menguatkan perintah tersebut. Ini secara ringkasnya. Sekarang kebalikannya, wa mithalul aksi. Contoh kebalikannya. Apa maksud aks di sini kebalikannya, Abu Sufana berarti? Nah, yaitu datang dalam bentuk insya tapi yang diinginkan khabar. Qauluhu ta'ala wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabiilana wal nahmil khataayaakum. Orang-orang yang kafir tersebut mengatakan kepada orang lain beriman, ittabi'u sabiilana, ikutilah jalan kami. Ini seruan orang-orang kafir. Wal nahmil khataayaakum, maka kami akan memanggul, akan memikul kesalahan-kesalahan kalian. Lihat bagaimana seruan orang-orang kafir sampai berani demikian. Sudah ikuti saja jalan kami, ikutilah kekufuran, nanti dosanya urusan kami. Seakan-akan demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan di sini dalam bentuk insya wal nahmil, bukan dalam bentuk khabar. Wal nahmil. Karena lam di sini lamul amr, masuk pada fi'il mudhari'. Ya. Fa qauluhu wal nahmil bi suratil amr, datang dalam bentuk perintah. Wal muradu biha al khabar, dan yang dimaksud dengannya adalah khabar ai wa nahnu nahmilu. Maknanya kami akan memikulnya. Dan yang demikian apabila tentunya tidak akan diketahui kecuali ya oleh seseorang yang betul-betul telah memahami balaghah dan memahami ya perkara-perkara yang berhubungan dengan ma'ani Al-Qur'an. Fa qauluhu wal nahmil bi suratil amr wal muradu biha al-khabar. Faedahnya apa? Qala faedatu dzalika tanzilu syai' al-mukhbar anhu manzil al-mafruud al-mulzam bih. Faedahnya adalah untuk menempatkan suatu perkara yang dikhabarkan tersebut ikhwanifillah pada tempat ya hal yang mesti akan dilakukan. Baik. Jadi mereka betul-betul meyakini, yakin dan betul-betul bertekad akan memikul dosa-dosa kaum mukminin apabila mereka mau kufur. Kalau mereka mau kafir, mau meninggalkan Islam, maka betul-betul ya kami akan bertanggung jawab. Ini wajib atas kami untuk memikul dosa-dosa kalian sebagai gantinya. Ya, ini tentunya suatu kepandiran. Cuma janji-janji dusta saja. Tidak akan mungkin. Seandainya mereka betul-betul memikulnya, ya tetap yang kafir pun akan memikul sendiri. Mereka memikul dosa ditambah dosa orang yang kafir, dan orang yang kafir ini pun, yang murtad maksudnya, tetap memikul dosanya sendiri. Sekali lagi, didatangkannya suatu khabar tapi dalam bentuk perintah. Untuk apa? Untuk ya, apa tadi, Wildan? Untuk menempatkan bahwasanya perkara yang dikhabarkan itu merupakan perkara yang betul-betul ya mesti akan dilakukan. Ini gampangnya demikian. Ya, al-mafrud al-mulzam bihi. Ini suatu perkara yang diwajibkan atas diri mereka sendiri. Yang diwajibkan dan suatu perkara yang mesti akan dilakukan. Jadi intinya apa? Semuanya untuk menguatkan. Kalau khabar diinginkan perintah, ini juga untuk menguatkan perintahnya. Demikian pula sebaliknya, ketika perintah atau ketika suatu perintah tapi diinginkan khabar, ini untuk semakin menguatkan kebenaran khabar tersebut, bahwasanya khabar ini bukan main-main, akan benar-benar dilaksanakan. Baik. Ini pembahasan seputar kalam ikhwanitina dan pembagiannya dari sisi balaghah. Ya, berarti kita telah belajar sedikit tentang ilmu balaghah, yang insya Allah seseorang ingin mendalaminya ikhwanitina akan semakin tertarik dengan ilmu lughah Arabiyah, juga akan semakin bermanfaat dalam dia memahami Al-Quran. Karena memang subhanallah, Al-Quran ikhwanitina ya turun dengan bahasa yang penuh dengan balaghah. Naam. Ya. Semoga bisa dipahami. Ada pembahasan berikutnya, termasuk pembahasan yang sangat menyebalkan dalam pembahasan usul al-fanifilah, yaitu pembahasan majas. Pembahasan majas, tapi butuh untuk sedikit kita memahaminya, karena memang majas ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim sebagai tauhid. Sebagai tauhid. Makanya dalam Sawa'iqul Mursalah ya, beliau kategorikan majas dalam tauhid yang harus dihancurkan. Kenapa sampai-sampai disebut tauhid? Karena ya, majas ini merupakan ya tameng utama dari mereka-mereka yang tergelincir dalam permasalahan asma wa sifat. Sedikit-sedikit larinya majas. Ini majas, bukan hakiki. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan ya wa yabqa wajhu rabbika dzal jalali wal ikram, dan wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala kekal, oh ini bukan wajah, ini majas saja yang dimaksud, bukan wajah tapi adalah zat Allah. Ketika Allah katakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan dua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar, mereka mengatakan ini bukan tangan yang dimaksud, ini majas. Ya, majas maksudnya adalah kekuatan. Sehingga ya pantas kalau dikategorikan dalam tauhid. Lalu apakah dalam bahasa Arab itu ada majas? Juga apakah dalam Al-Qur'an ada majas? Insyaallah kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, tadi ini ada pertanyaan.